Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita memasuki bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, bab ke-34 tentang berwasiat kebaikan tentang kaum wanita. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babul wasiyati bin nisa'i, bab tentang wasiat kebaikan berkaitan dengan kaum wanita. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, para istri kalian, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. An-Nisa ayat 19. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan sekali-kali kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sangat menginginkannya. Oleh karena itu, janganlah kalian terlalu cenderung kepada istri yang dicintainya lalu dia meninggalkan yang lainnya, istri yang dia mulai bosan dengannya, dalam keadaan terkatung-katung, tergantung, tidak punya pijakan. Dan jika kalian melakukan perbaikan dan bertakwa atau memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa 129. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babul wasiyyati bin nisa'i. Berkata penulis al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab tentang wasiat berkaitan dengan kaum wanita, yakni al-wasiyyata ala ayyarfuqa bihinnal insanu. Maksudnya wasiat seseorang hendaknya dia berbuat baik dan lemah lembut kepada mereka, kaum wanita, terutama para istrinya. Wa ayyattaqiyallaha ta'ala fihinna, dan hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah berkaitan dengan kaum wanita tersebut. Li'annahunna qasiratun yahtajna ila man yajburuhunna wa yukmiluhunna. Dikarenakan mereka, kaum wanita tersebut adalah orang-orang yang pendek, kurang agama dan akalnya, yang butuh kepada pihak atau orang yang akan menambal kekurangan tersebut dan yang akan menyempurnakan mereka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang pihak-pihak yang membimbing kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. An-Nisa 34. Kaum laki-laki, yakni para suami, adalah qawwamuna 'alan nisa'i. Mereka adalah qawwam, para pemimpin, para pengatur, pembimbing kaum wanita. Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni kaum laki-laki, di atas sebagian yang lainnya, yakni kaum wanita. Thumma istadalla al-muallifu rahimahullahu ta'ala biqaulillahi ta'ala. Kemudian penulis berdalil di bab ini dengan firman Allah ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaknya kalian bergaul dengan mereka, para istri kalian tersebut, dengan cara yang ma'ruf. Yani ashiru an-nisa'a bil ma'rufi. Hendaknya kalian berinteraksi, bergaul dengan kaum wanita dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Wal mu'asyaratu, sedangkan pengertian al-mu'asyarah, pergaulan, maknaha, maknanya adalah al-musahabatu wal-mu'amalatu. Al-musahabah, berteman, bersahabat. Wal-mu'amalah, bermu'amalah, berinteraksi, bergaul. Fayu'amiluha al-insanu bil-ma'rufi wa-sahibuha kadhalika. Maka seseorang mempergauli wanita tersebut atau istrinya tersebut dengan caranya ma'ruf, dan menemaninya juga dengan cara yang ma'ruf. Wal ma'ruf, sedangkan al ma'ruf, ma'arafahu syar'u wa qarrahu wa tarada bihil 'urfu. Sedangkan al-ma'ruf adalah sesuatu yang dikenal oleh syariat dan yang diakui oleh syariat. Yang dikenal dan diakui oleh syariat sebagai perkara yang baik dan juga yang berlaku secara umum pada kebiasaan masyarakat, adat masyarakat. Wal ibratu bima aqarrahu syar'u, dan yang dijadikan patokan atau yang dianggap adalah apa yang diakui oleh syariat. Itu yang terpenting. Sesuatu sudah diakui, ditetapkan oleh syariat sebagai perkara yang ma'ruf, yang baik, apakah hukumnya wajib maupun sunnah atau mubah, maka itu yang dikatakan ma'ruf, yang dikenal dan diakui oleh syariat. Faidha qarra asyar'u syai'an fahuwa al-ma'rufu. Maka apabila syariat mengakui, menetapkan sesuatu, maka itulah yang dikatakan al-ma'ruf, perkara yang ma'ruf, yang baik. Wa idza ankara syai'an fahuwa al-munkaru, dan sebaliknya apabila syariat mengingkari sesuatu, maka itulah yang dinamakan al-munkar, perkara yang jelek, yang diingkari oleh syariat, yang tidak dikenal oleh syariat sebagai perkara yang baik. Ma'ruf lawannya mungkar. Walau arafahun nasu, walaupun sudah menjadi atau sudah dikenal oleh masyarakat, dianggap biasa oleh masyarakat. Seperti memberikan penghormatan kepada orang lain atau yang lebih tua dengan cara sedikit membungkuk. Dia tidak sampai ruku, cuma hampir ruku atau setengah ruku, membungkuk. Ini dikenal atau menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Namun syariat Islam melarangnya. Maka kita katakan bukan perkara yang ma'ruf menghormati seseorang dengan cara setengah membungkuk. Cukup kita mengucapkan salam, atau kalau mau hanya sekedar mengisyaratkan dengan kepala, tidak sampai membungkuk. Atau juga kebiasaan suatu masyarakat ketika mereka makan, mereka tidak menghabiskan makanannya. Nggak tahu apa alasannya. Apakah alasannya katanya untuk makanan jin, atau alasan yang lainnya, mungkin khawatir dianggap serakah, rakus, sehingga ketika makan ada sebagian kecil atau sebagian makanan yang tidak dihabiskan, terutama yang nempel-nempel di wadah atau di piringnya. Ini jelas bertentangan dengan syariat. Syariat menjelaskan agar kita memakan dengan habis makanan yang ada di wadah atau di piring, bahkan diperintahkan untuk dibersihkan dengan jari kita. Tidak dijilati dengan lidah, tapi dengan jari. Begitu, jari kita bersihkan, jarinya kita jilati, begitu. Dan jari yang kita pakai untuk makan kita jilati. Itu yang dijelaskan di dalam syariat sebagai perkara yang ma'ruf, yang diperintahkan atau dianjurkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, dan sekali-kali kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat menginginkannya. An-Nisa 129. Wa hadzal khitabu liman kana indahu zaujatani fa aktsar. Ayat ini ditujukan bagi orang yang memiliki dua orang istri atau lebih. Bagi mereka yang sudah berpoligami, punya istri lebih dari satu, dua, tiga, atau empat maksimalnya. Maka baca baik-baik ayat ini, fahami tafsirnya, maknanya, dan amalkan. Yubayyinullahu azza wa jalla anna lisana la yastati'u an ya'dila bainan nisa'i walau harasa. Dalam ayat ini Allah azza wa jalla menjelaskan bahwasanya seseorang tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara istri-istrinya, walaupun dia sangat bersemangat, sangat menginginkan untuk berbuat adil di antara para istrinya tersebut. Mengapa li'anna hunaka sya' takunu bighairi ikhtiyari insani. Dikarenakan di sana ada sekian perkara yang di luar pilihan atau keinginan manusia. Tidak bisa disanggupi atau tidak dimampui oleh manusia, oleh seseorang. Di luar kehendak dia, di luar keinginan dia, di luar kemampuan dia. Seperti apa? Kal mawaddati wal maili wa ma asbaha dzalika. Seperti kecintaan dan kecondongan, kecenderungan, dan yang sejenis itu. Hal ini tidak bisa dipaksakan. Yang namanya manusia, wajar dia punya kecondongan, lebih condong, lebih cinta kepada salah seorang istrinya dibandingkan istri yang lainnya. Mimma yakunu fil qalbi, yakni dari perkara-perkara yang ada di dalam hati, kecintaan atau kecenderungan dan yang sejenis itu. Amma ma yakunu bil badani fa innahu yumkinul adlu fihi. Adapun yang berkaitan dengan masalah badan, masalah jasmani atau yang bukan masalah hati, maka sangat mungkin untuk berbuat adil padanya. Kal adli fin nafaqati, seperti berbuat adil dalam masalah memberikan nafkah ataupun belanja, uang makan, uang dapur. atau dalam masalah tempat tinggal, pakaian dan yang sejenis itu. Wal adlu fil fil wal adli fil muamalati bi ayu qassima li hadhihi lailataha wa hadhihi lailataha wal kiswati wa ghairi dzalika. Dan juga seperti masalah adil dalam masalah muamalah, dia membagi untuk istrinya yang satu malam harinya dan yang satunya lagi malam harinya, yakni digilir setiap hari, setiap malam untuk satu istrinya dan malam berikutnya untuk istri yang satunya lagi. Dan juga dalam masalah pakaian dan yang sejenis itu, yang selain itu, fahadha mumkinun, maka hal ini bisa dan harus adil dia dalam masalah bergilir atau giliran istrinya. Waktu bergilir, waktu giliran, waktu bermalam, dan juga dalam masalah nafkah, pakaian, makanan dan yang lainnya. Lakin ma fil qalbi la yumkinu ay ya'dila al insanu fihi. Namun dalam masalah hati atau apa yang ada dalam hati, maka tidak mungkin seseorang bisa berbuat adil padanya, apalagi kalau ada perbedaan yang sangat jauh antara istri yang pertama dengan istri yang kedua, baik dari sisi umur maupun yang lainnya, maka ya wajar kalau ada kecenderungan kepada salah satunya. Walihada qala Allahu li'anna bi ghairi ikhtiyarihi. Tidak mungkin seseorang mampu berbuat adil berkaitan dengan apa yang ada dalam hatinya. Mengapa? Karena hal itu di luar pilihan dia, di luar kemampuan dia. Walihada qala Allahu ta'ala, karena inilah Allah Ta'ala berfirman, fala tamilu kullal maili fatadharuha. Oleh karena itu, janganlah kalian terlalu cenderung kepada istri yang dia cintai, lalu dia meninggalkan istri yang lainnya. Aitadharu almar'ata allati miltum anha. Yani dia membiarkan, meninggalkan atau cuek terhadap istri yang dia sudah mulai bosan dengannya, sudah kurang mencintainya. Apakah karena sudah tua usianya ataupun yang lainnya? Kal mu'allaqati, seperti benda yang tergantung, terkatung-katung. Ay bainas sama'i wal ardi laisa laha qararun, seperti benda yang mengawang-awang, tergantung di awang-awang antara langit dan bumi, yang tidak punya pijakan, ngambang. Tentu gambarannya sangat tidak nyaman seorang berada di antara langit dan bumi, terkatung-katung, menggantung di awang-awang. Li'anna al-mar'ata idza ra'at anna zawjaha mala ma'adharatiha ta'ibat ta'aban aziman. Dikarenakan seorang wanita, seorang istri, apabila dia melihat suaminya cenderung punya kecenderungan yang sangat, perhatian yang lebih kepada madunya, istri suaminya yang satunya lagi, yang lainnya, niscaya dia akan merasa capek, letih, lelah dengan kelelahan yang besar, yang luar biasa. Hatinya tidak akan tenang, akan gelisah. Makan pun tidak enak walaupun makanannya enak. Tidur pun tidak nyenyak walaupun kasurnya atau tempat tidurnya nyaman, empuk. Washtaghala qalbuha, niscaya hatinya akan sibuk, tidak karuan. Fasarat kal mu'allaqati bainas sama'i wal ardi, sehingga jadilah dia seperti sesuatu yang tergantung atau digantung di antara langit dan bumi. Laisa laha qararun, tidak ada tempat pijakan. Yani ya, mengambang, tidak berpijak di bumi, terangkat ya. Sesuatu yang sangat kasihan kondisinya. Tidak jelas, tidak tentram, tidak nyaman. sesuatu yang tergantung atau ada di awan tersebut, tidak berpijak di bumi. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan jika kalian mengadakan perbaikan, perdamaian, islah, dan bertakwa kepada Allah, menghindarkan diri dari sikap curang atau tidak adil, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yani intasluku sabila islahi wa taqwallahi azza wa jalla, yani apabila kalian menempuh jalan islah, perbaikan, memperbaiki kondisi semua istrinya, hubungan antara keduanya dan hubungan dia dengan semua istrinya, dan engkau menempuh jalan takwa kepada Allah, berusaha untuk menghindarkan dirinya dari hal yang dilarang di dalam syariat, termasuk sikap tidak adil di antara para istrinya. Fa innallaha kana ghafurar rahima, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yani yaghfiru lakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Yaghfiru lakum ma la tastati'unahu, yani Allah akan mengampuni kalian apa yang tidak kalian sanggupi. Yani adanya kecenderungan, kecenderungan yang wajar, tapi tetap dia berbuat adil dalam masalah fisik, badan, atau nafkah. Dalam masalah hati, dia tidak mampu berbuat adil. Namun, akan diampuni oleh Allah kalau dia bertakwa kepada Allah, melakukan islah, perbaikan, dan berbuat adil dalam masalah yang dia mampu, masalah selain itu. Walakinnahu yu'akhidhukum bima tastati'una. Akan tetapi Allah akan menghukum kalian dalam perkara yang kalian mampui, yakni berbuat adil dalam masalah nafkah, masalah bermalam, dan yang sejenis itu. Kalau tidak adil, maka Allah akan menghukum kalian. Wa atani al-ayatani wa ghairuhuma min nususil kitabi wa sunnati kulluha tadullu ala ar-rifqi bil mar'ati wa mulahadhatiha wa mu'asyaratiha billati hiya ahsanu. Dua ayat ini dan selain keduanya dari nas-nas Al-Kitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, seluruhnya menunjukkan atas kewajiban untuk berbuat lemah lembut kepada wanita, kepada istri, memperhatikannya dan bergaul dengannya dengan pergaulan yang ahsanu, yang lebih baik. Wa ada di sana la yatlubu minha haqqahu kamilan. Dan seseorang hendaknya dia tidak menuntut dari istrinya haqqahu, haknya secara sempurna. Jangan ambil yang mudah, yang dimampui oleh istrinya. Jangan menuntut sempurna, haknya dipenuhi. Jangan. Mengapa? Li'annahu la yumkinu an ta'tiya bihi ala wajhil kamali faliyafu wal yasfah. Dikarenakan tidak mungkin istrinya menunaikan kewajibannya untuk suaminya dengan cara yang sempurna, memberikan hak suaminya secara sempurna, maka hendaknya dia memaafkan istrinya tersebut dan tidak memarahinya, memberikan, memaklumi kekurangan yang ada pada istrinya selama masih wajar, selama tidak melanggar syariat, hanya berkaitan dengan hak pribadinya ataupun sedikit haknya tidak tertunaikan, maka hal yang wajar yang dia harus memaklumi dan memberikan maaf untuk istrinya tersebut. Kemudian penulis menyebutkan, membawakan sekian hadis di bab ini. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian bergaul dengan kaum wanita dengan pergaulan yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Dikarenakan sesungguhnya seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Dan dari situlah wanita diciptakan. Fa'in zahabta tuqimuhu kasartahu. Maka jika engkau ingin meluruskan tulang rusuk yang bengkok tersebut, sekaligus niscaya engkau akan mematahkannya. Wa in tarakahu lam yazal a'waja. Namun jika engkau membiarkannya, maka tulang rusuk tersebut akan senantiasa bengkok. Demikian pula istri, sama dengan tulang rusuk. Diluruskan sekaligus, dinasihati. Dengan sekali, dua kali nasihat atau satu hari inginnya lurus, inginnya menjadi orang yang salihah, mustaqimah. Tidak bisa. Kita akan marah. Kita akan kecewa. Namun sebaliknya, kalau dibiarkan tidak dinasihati, berbuat semaunya, tidak diarahkan dengan pelan-pelan, ya semakin bengkok. Semakin kelihatan dia berada di atas tabiatnya yang bengkok tersebut. Fastausu bin nisa'i, maka bergaulah dengan kaum wanita dengan pergaulan yang baik. Berbuat baiklah kepada kaum wanita dengan cara pelan-pelan, perlahan, bertahap, sedikit demi sedikit memperbaiki para wanita tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini, dalam satu riwayat di dalam kitab As-Sahihaini Al-Bukhari Muslim, al-mar'atu kad-dila'i, wanita itu seperti tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha, jika engkau ingin meluruskannya sekaligus engkau akan mematahkannya. Wa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha aywajun au awajun. Jika engkau ingin mendapatkan kesenangan, kenikmatan darinya, engkau akan mendapatkannya. Bisa mendapatkan kesenangan atau bernikmat-nikmat dengannya. Namun padanya, pada wanita tersebut ada aywajun atau awajun, kebengkokan. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat milik al-Imam Muslim, disebutkan, innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Lan tastaqima laka ala tariqatin, sekali-kali wanita tersebut tidak akan lurus untukmu dalam satu cara, sekaligus tidak bisa. Fa in istamta'ta biha istamta'ta biha, jika engkau ingin mendapatkan kesenangan, kenikmatan darinya, engkau bisa mendapatkannya, bisa bersenang-senang dengannya. Wa fiha aywajun, namun padanya ada kebengkokan. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha, jika engkau ingin meluruskannya sekaligus maka engkau akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha, patahnya seorang wanita adalah bercerai dengannya. Sehingga bisa kita tebak dengan tebakan yang kuat, kita duga dengan dugaan yang kuat, mereka atau pasangan suami istri yang bercerai itu kemungkinan besarnya karena ini, sang suami tidak sabar dengan kekurangan istrinya. Demikian pula istrinya ya, kurang atau ya, sangat jelek bisa jadi kelakuannya. Maka hendaknya seorang suami yang sudah memiliki istri atau yang akan menikah, perhatikan sifat mendasar yang ada pada seorang wanita, yaitu al-awaj atau al-aywaj, kebengkokan. Jangan diluruskan sekaligus, tetapi dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan, bertahap, sedikit demi sedikit, dan banyak memberikan uzur, memaafkan, memaklumi kalau kaitannya dengan masalah hak pribadi dia. Tetapi kalau berkaitan dengan urusan syariat, ya harus tegas. Tidak sholat, ya diperintahkan sholat. Atau malah sholat, perintahkan. Dengan tegas. Sampaikan ayat-ayat tentang kewajiban sholat dan ancaman bagi yang meninggalkannya. Tentu ini lebih tegas dia sampaikan kepada istrinya. Tetapi tetap dengan cara lemah lembut. Namun kalau ada hal yang berkaitan dengan hati yang tidak dia tunaikan, ya harus bersabar. Jangan menuntut ditunaikan secara sempurna. Qalu awajun huwa bi fathil aini wal wawi. Sabda Nabi dalam hadis ini, awaj itu dengan difathahkan huruf ain dan wawunya. Namun menurut ulama yang lain dari kalangan ahlul lughah, yang lebih tepat adalah dibaca dengan aywajun, bukan dengan awajun. Ini yang aswab atau yang lebih tepat. Aywajun wa fiha aywajun, dan padanya, pada wanita tersebut ada kebengkokan, sifat yang bengkok, yang tidak baik, yang harus kita fahami dan kita berusaha meluruskannya sedikit demi sedikit. Di dalam syarahnya Syekh Ibnu Taimin rahimahullah mengatakan, zakarul muallifu rahimahullah ta'ala fi ma naqalahu an Abi Hurairah radhiyallahu an fi mu'asharatin nisa'i anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam hadis yang beliau nukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang pergaulan dengan kaum wanita, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, istausu bin nisa'i khaira, hendaknya kalian berbuat baik terhadap kaum wanita atau memberikan wasiat kebaikan kepada kaum wanita, yakni iqbalu hadhil wasiyata allati usikum biha. Maksudnya, terimalah oleh kalian wahai para suami wasiat ini yang akan aku sampaikan kepada kalian. Wadhalika, yaitu antaf'alu khairan ma'an nisa'i, hendaknya kalian berbuat kebaikan terhadap para wanita. Jangan berbuat yang jelek atau berlaku kasar kepada mereka. Li'anna nisa'a qasiratun fil uquli, dikarenakan kaum wanita adalah orang-orang yang pendek akal-akalnya, kurang akal-akalnya. Wa qasiratun fid dini, dan orang-orang yang kurang masalah agamanya, kurang agamanya. Wa qasiratun fit tafkiri, dan pendek atau kurang pemikirannya, daya pikirnya, wawasannya, jangkauan pikirannya kedepannya itu kurang, sehingga perlu dibimbing. Ide-ide mereka, saran-saran mereka dipantau, diperhatikan, jangan sampai dibiarkan bebas. Dilihat, barangkali ada yang tidak baik. Mengapa? Karena mereka pemikirannya pendek, kurang. Akalnya kurang. Sehingga para suami atau kaum laki-laki memantau tindak tanduk mereka ataupun ide-ide dan pendapat-pendapat mereka. Wa qasiratun fi jami'i syu'unihinna. Dan kesimpulannya, kaum wanita adalah orang-orang yang lemah, pendek, dan kurang pada seluruh keadaan-keadaan mereka. Fa innahunna khuliqna min dhila'in, dikarenakan mereka itu adalah makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, sehingga harus diluruskan dengan bertahap, sedikit demi sedikit, tidak boleh sekaligus dan tidak boleh dibiarkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.